Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab Fatawa Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala pada pasal Qawaid wa Masail fit Ta'amul Ma'al Mukhalif, kaidah-kaidah dan permasalahan terkait dengan bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Mukhalif, orang yang menyelisihi jalan Ahlussunnah wal Jamaah dan semisal mereka. Pada halaman 344 qala as-su'al, pertanyaan. Yaqulu as-sa'ilu, seorang penanya berkata, idza nusiha ba'dul ikhwati bi'adami mumasyati ahli al-bid'ah wa mujalasatihim, ajaba min qawlihi ana muassilun ma qawlukum hafizakumullah. Atas sang penanya, jika sebagian dari saudara kita dinasihati untuk tidak berjalan dengan ahli bid'ah, tidak bermujalasah dengan mereka, dia menjawab dengan ucapannya, ana muassilun, saya adalah orang yang memegang prinsip. Apa ucapan atau penjelasan kalian? Semoga Allah menjaga kalian. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, al-jawabu, jawabannya, naqulu lahu, kita katakan kepada dia, law kunta muassilan ma masyaita ma'ahum, law kunta muassilan wa'arafta manhajas salafi wa'arafta al-mukhatira وعرفت المخاطرة التي تتعرض لها وعرفت الضحايا من أمثالك الذين كانوا مغرورين مثلك, والله لو كنت كذلك ما مشيت مع أهل البدع. Kata beliau, kita mengatakan kepada orang tersebut yang berjalan bareng dengan ahli bid'ah, bermujalasah dengannya, kata beliau, kita katakan kepadanya, kalau engkau benar-benar memegang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah, niscaya engkau tidak berjalan bersama mereka. Nah, karena kita mengetahui bagaimana amalan dan ucapan yang disampaikan oleh salafun salih akan bahaya bermujalasah, berjalan, berteman dengan ahli bid'ah. Jadi kalau engkau memang benar-benar berpegang teguh dengan prinsip salaf sebagai seorang sunni salafi, niscaya engkau tidak akan berjalan dengan mereka. Seandainya engkau benar-benar berjalan memegang teguh prinsip salaf dan engkau tahu manhaj salaf, engkau mengetahui bahaya-bahaya yang tata'arradu laha, bahaya-bahaya yang bersentuhan denganmu, yang mengancam dirimu karena berjalan bareng bermujalasah. Dan engkau mengetahui lohaya, kurban-kurban orang semisalmu. Nah, mengerti hal tersebut, bahwasanya tidak sedikit dari orang yang berjalan bersama dengan ahli bid'ah, duduk bareng dengan ahli bid'ah, ini menjadi korban, terpengaruh dengan ucapannya, terpengaruh dengan tindak tanduknya, bisa jadi ibadahnya juga. Wa'arafta allahaya, engkau mengetahui korban-korban orang semisalmu, alladzina kanu maghrurin, yang mana mereka dahulu maghrur, tertipu, terpukau dengan keadaan ahli bid'ah tersebut. Mithlaka, seperti dirimu. Wallahi law kunta kadzalik, demi Allah, kalau engkau benar-benar mengerti hal itu, berpegang mengerti prinsip salaf, memegang teguh ya manhaj salaf, dan mengerti dampak-dampak serta akibat, serta mengerti betapa banyak orang yang menjadi korban karena mujalasah dan berjalan bareng dengan ahli bid'ah. Ma masyaita ma'a ahlil bid'ah, ini saya engkau tidak berjalan dengan ahli bid'ah. Di sini kita mengetahui betapa bahaya yang amat besar bagi orang yang bermudah-mudahan dalam hal ini, siapapun dia. Ya, dan seorang merasa aman, tentu kita tidak sepatutnya merasa aman dari hal semacam ini. Al-qulub dha'ifah wasyubuhatu qatlafah, qalbu-qalbu kita ini amatlah lemah. Sementara syubhat-syubhat yang datang itu menyambar. Wayamshi al-kathiru ma'a ahlil bid'ah bihujjatin annahu yanfa'uhum. Sekian banyak dari manusia, bisa jadi orang yang menisbahkan dirinya ke dalam dakwah salafiyah, sekian banyak dari orang tersebut berjalan dengan ahli bid'ah dengan hujah bahwasanya dia memberikan manfaat kepada mereka. Oh, saya ingin menasihati mereka, saya ingin memberikan manfaat dan lain sebagainya. Ya akhi, wahai saudaraku, lam yastafidu minal ulama'i. Wahai saudaraku, mereka itu tidak bisa, demikian pula tidak mau mengambil faedah dari para ulama. Ya akhi, lam yastafidu minal ulama. Wahai saudaraku, mereka tidak mengambil faedah dari para ulama. Fakaifa yastafiduna minka, maka bagaimana lagi mereka akan mengambil faedah dari dirimu. Nah, siapa anda dan siapa ulama? Betapa bahayanya mereka ahli bid'ah wal ahwa. Maka sepatutnya bagi setiap muslim muslimah sunni salafi berhati-hati dari bermuamalah, berdekatan, berjalan, bermujalasa dengan mereka seperti yang dibimbingkan oleh para ulama salaf. Yarfuduna qawla Ibn Baz wa aqwal al-Albani wa Ibn Uthaymin rahimahumullah. wa ghairihim min a'immatil Islam wa yaqbaluna minka. Mereka menolak ucapan Syekh Ibn Baz dan ucapan-ucapan Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullah. Jibal, gunung-gunung yang kokoh. Ucapan-ucapan mereka yang dilandasi oleh dalil Quran dan Sunnah ditolak oleh ahli bid'ah, ditolak oleh mereka. Wa ghairihim, dan selain dari tiga imam tersebut, dari para imam kaum muslimin. Lalu mereka menerima darimu, ya. Sungguh aneh. Para ulama saja tidak didengar, tidak diterima, bagaimana lagi terhadap ucapanmu? Hadza hawasun. Yani kata hawas ay qillatul aql, ini menunjukkan kurangnya akal orang tersebut. Ya. Hadza hawasun, kurang akalnya. Coba difikir, direnungkan. Para ulama saja tidak digubris, tidak diperhatikan ucapan dan arahannya. Lebih-lebih dirimu. Thumma inna tis'atan wa tis'ina bil mi'ah annaka satusbihu min aznabihim. Yang lebih berbahaya lagi dan dikhawatirkan, kata beliau, sesungguhnya inna tis'atan wa tis'ina, 99 bil mi'ah dari 100, 99%, tinggal 1%, 99 kemungkinan dari 100 yang kemungkinan ada, atau 99%, puasnya engkau satusbihu min aznabihim, engkau akan menjadi pengikut mereka yang mengekor terhadap ahli bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari beliau, Imam Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal zaman. Masing-masing dari kita kan kemudian, oh ini nasihat ini diarahkan kepada fulan, kepada alan. Masing-masing dari kita bercermin, perhatikan. Setelah kita tahu ilmunya untuk diamalkan, oh ini untuk fulan, untuk alan. Kalau masing-masing demikian, gimana lagi dengan perbaikan terhadap diri-diri kita? Masing-masing memperhatikan dirinya, puasnya dirinya tidak aman dari fitnah. Nah, demikian juga dari sini kita mengerti pentingnya bagi kita semua terus untuk bertolabul ilm, mencari ilmu, memahamkan ilmu, berteman dengan orang-orang yang berilmu dari kalangan salafiyin, memegang nasihat dan arahan mereka, ya, bersikap pertengahan, tidak ulu, tidak ifrat wala tafrid. Nah, tidak seperti apa yang dilakukan oleh kaum Haddadiyah ataupun dari kalangan Umayyin. Barakallahu fikum. Kemudian soal berikutnya, wala as-su'alu, pertanyaan. Ana rajulun a'malu fi ihda al-wadha'ifi wa zumala'i kulluhum min ashabil manahiji al-munharifati, fama nasihatuka li fil hadhari min mujalasatihim. Atas sang penanya, saya adalah seorang laki yang bekerja di salah satu al-wadha'if, ya, instansi, ya, atau semakna dengan itu suatu tempat pekerjaan. Sementara teman-teman saya semuanya, zumala'i kulluhum, teman-teman saya, rekan-rekan saya semuanya dari kalangan atau para pengikut manhaj yang menyimpang. Dia bekerja suatu pekerjaan, sementara teman-temannya kondisinya semacam itu, semuanya adalah para pengikut manhaj yang menyimpang. Maka apa nasihatmu untuk saya agar berhati-hati dari bermujalasah dengan mereka? Coba lihat ya, pentingnya memahami pertanyaan, demikian pula jawaban. Apa yang disampaikan di sini dibaca dan perhatikan. Saya bekerja di salah satu instansi kerjaan atau perusahaan atau proyek, ya. Dan teman-teman saya semuanya dari kalangan orang-orang yang bermanhaj, manhajnya menyimpang. Nah, apa nasihat Anda agar saya berhati-hati dari mujalasah bersama mereka? Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, ibhath laka an majalin akhara. Ibhath, carilah untukmu, cari untukmu tempat yang lainnya, tempat bekerja yang lainnya, usaha yang lainnya. Wa in wajadta fihim man yaqbalu da'wataka falhamdulillah. Jika engkau mendapati di tengah-tengah mereka orang yang menyambut, menerima dakwahmu, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Wa in lam tajid fabhath an majalin akhar. Dan jika engkau tidak mendapati orang yang menyambut, menerima dakwahmu, maka cari tempat yang lainnya. Ya, keselamatan manhaj, keselamatan agama ini amatlah penting. Nah, ini pertanyaan sekaligus jawaban dari Syekh hafizahullahu ta'ala. Nah, perhatikan pertanyaannya dan jawabannya. Ya, kadang seorang pertanyaan sifatnya umum didudukkan pada perkara tertentu. Nah, yang kurang pas dalam penempatannya, kemudian disertai dengan sikap juga, ini juga menimbulkan kekeliruan juga. Nah, karena itu penting bagi kita semuanya dalam memahami suatu pertanyaan dan jawaban dan dalam mengamalkan apa yang difatwakan oleh para ulama. Butuhnya ta'ani, butuhnya kehati-hatian. Nah, ini ada fatwa, ini jawabannya demikian, bagaimana pengamalannya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, as-su'al hunaka ba'dun min ikhwanina as-salafiyin man yujalisu ahlal ahwa'i. Kata sampananya, di sana ada sebagian dari saudara-saudara kita salafiyin. Nah, orang yang melakukan mujalasah dengan ahli al-bid'ah, para pengekor hawa nafsu. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, ini benarkah sikap semacam itu? Ya. Pertanyaan semacam ini juga sudah disinggung pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, sekaligus penting bagi kita semuanya untuk merujuk, menengok bagaimana prinsip-prinsip salaf, bimbingan dan arahan mereka, praktek-praktek salaf dalam hal semacam ini. Inna hadza al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Ilmu tersebut adalah agama kita. Maka hendaklah seorang mengambil, memperhatikan dari mana dia mengambil ilmu tersebut. Demikian pula apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamaan jalis saleh wa jalis su, ya, teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek. Masing-masing menengok siapa yang menjadi teman duduknya, sahabat karibnya, teman dekatnya. Cari teman yang senantiasa berusaha untuk bersikap adil, bersikap tengah, wasat di dalam menjalankan agama ini. Dan Ahlussunnah wal Jamaah wasatun bainal firaq. Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa bersikap pertengahan dari sekian kelompok-kelompok yang ada. Nah, kata Syekh, al-jawab sa'adzkuru ba'dul amthilati lakum. Saya akan menyebutkan sebagian contoh untuk kalian. Nah, ini apa yang terjadi pada sebagian ahli ilmu, ya, yang mengalami hal tersebut. Waqad hasala hadza li ibni Aqilin. Hal ini menimpa terjadi pada Ibnu Aqil. Wa hasala lil Baihaqi dan menimpa Al Baihaqi, Imam Al Baihaqi. Wa hasala lil Harawi menimpa Imam Al Harawi. Wa hasala li katsirin. Wa katsirin ala imtidadit tarikhi al-islami. Demikian juga menimpa pada sekian banyak dari ahli ilmu, dari tokoh sepanjang sejarah Islam. Wal katsiru ightarru bi anfusihim. Sekian banyak dari mereka ightarru bi anfusihim, ya, maghrur, tertipu dengan dirinya sendiri, percaya diri, yakin terhadap dirinya, yakin dengan ilmunya. Ightarru bi anfusihim wajalasu, ya, setelah tertipu terhadap dirinya, wajalasu ahlal ahwa'i, kemudian mereka mujalasah. Ingat, mujalasah, duduk-duduk, ya, berteman, bersahabat dengan para pengekor hawa nafsu. Fadha'u, sehingga mereka terbengkalai, menjadi rusak agamanya. Nah, wa fi hadzal asli ibarun wa idhatun katsiratun wa katsiratun. Sungguh pada perkara demikian sejarah telah mencatat hal itu. Inna fi dzalika la ibratun li ulil albab. Sungguhnya pada perkara tersebut terdapat pelajaran bagi orang yang punya akal. Pelajaran betapa bahayanya teman duduk yang jelek, terlebih ahli bid'ah wal ahwa yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan sunnah, sementara Islam dan sunnah bukan demikian. Kata beliau, pada perkara tersebut terdapat ibar. Ibarun, jamak dari ibroh. Terdapat ibroh, pelajaran-pelajaran, wa'idhatun, dan nasihat-nasihat. Kathiratun wa kathiratun, yang amat banyak. Pelajaran bagi kita semuanya yang menginginkan agar dirinya selamat dan istiqomah. Hasalat li unasin. Hal semacam itu menimpa sekian banyak dari manusia. Kanu ya. Yatba'una salafiyin, dahulu mereka mengikuti salafiyin. Dahulu mengikuti salafiyin, para ulama ahli ilmu dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Fali mujalasatihim wa mukhalatatihim wa qiraatihim li kutubi ahli bid'ah tahu wa dha'u. Karena mujalasah, karena bermujalasah, duduk bermajelis dengan mereka, mukhalatah, berbaur, bercampur, berinteraksi dengan mereka, membaca kitab ahli batil, tahu, bingung, jadinya bingung, ini yang benar yang mana jadinya, yang ini atau yang itu. Kenapa? Karena syubhat masuk. Wada'u, demikian pula menjadi terbengkalai, tersesat, menyimpang. Masing-masing dari kita semestinya memperhatikan hal ini, merenung, memperhatikan bagaimana muamalah kita selama hidup kita. Karena setiap orang selama masih hidup di dunia tidak aman dari fitnah. Kadang dalam fitnah sebelumnya dia selamat, fitnah setelahnya dia selamat, belum tentu pada fitnah-fitnah berikutnya dia selamat. Di zaman kita, di zaman sebelum kita, demikian pula yang disebutnya oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, pelajaran bagi kita semuanya. Betapa pentingnya bagi kita untuk mendekat dengan majelis-majelis Ahlus Sunnah Wal Jamaah, berjalan bareng dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, minta bimbingan arahan dari mereka, ahli ilmu, dalam segala perkara yang dibutuhkan dalam agama ini. Nah, fa nasihatun liha ula, maka sebuah nasihat untuk mereka. Nasihat bagi salafiyin semuanya, an yastafidu min ikhwanihim wa yastafidu qabla dhalika min hadzal manhaji العظيم الذي يحثك على السلامة والنجاة بنفسك والله فإن السلامة لا يعدلها شيء. Kata Syekh Hafizullah, sebuah nasihat untuk mereka salafiyun, agar mereka mengambil faedah dari saudara-saudara mereka. Ambil faedah dari saudara-saudara mereka, saling nasihat, menasihati, mengajak kepada kema'rufan, menghindari dari kemungkaran dengan cara yang baik, dengan cara hikmah, atas bimbingan ahli ilmu. Ya, an yastafidu, mengambil faedah dari saudara-saudaranya. Termasuk pula yang sering disebutkan oleh para ulama, ya, seorang ingin belajar ilmu, dia menilai bahwasanya ini tidak ada di Ahlus Sunnah Wal Jamaah, akhirnya dia belajar kepada ahli bid'ah, misalnya ilmu qira'ah, ilmu nahwu dan semisalnya, akhirnya dia belajar di sana dan lambat laun dia semakin jauh dan jauh sehingga menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Nah, maka tidaklah dia mencukupkan untuk mengambil faedah dari saudara-saudara mereka salafiyin. Itu lebih utama, dan itu yang akan menyelamatkan dirinya, ya. Tidak duduk, tidak mengambil ilmu dari ahli bid'ah, dan mengambil faedah sebelum itu dari manhaj yang agung ini, manhaj salaf. Bagaimana seorang bisa mengambil faedah dari manhaj salaf? Dengan mempelajari, ya, kitab-kitab para ulama, bagaimana bimbingan mereka, bagaimana prinsip-prinsip salaf di dalam beragama, mengambil faedah dari manhaj ini, yang itu merupakan ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mengambil faedah dari manhaj yang agung ini, yang yahuthuka, mendorong dirimu, menghasung dirimu, ala salamati, untuk menggapai keselamatan, salamah wan najah, dan keberuntungan untuk dirimu. Itu manhaj salaf, mengantarkan kita, mendorong kita agar diri kita selamat, sukses, berhasil di dalam menghadapi ujian dan cobaan pada kehidupan dunia ini. Nah, maka demi Allah, sesungguhnya keselamatan la ya'diluha syai'un, tidak ada satupun yang sebanding dengannya. Harta dunia, jabatan, pengikutnya, tidak ada nilainya. Nah, yang paling utama adalah seorang lurus di dalam beragama. Nah, seorang berjalan di atas prinsip-prinsip salaf, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, karena itu adalah bagian dari agama. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, menyeluruh semuanya diambil. Nah, barakallahu fikum. Kemudian soal berikutnya, qala soal pertanyaan syaikhana waffaqakumullah, wahai syekh kami, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Soali an atharin an ibni sirina wa ayyub as-sikhtiyani rahimahumullah. Pertanyaan saya tentang athar dari Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, dan Ayyub As-Sikhtiyani, semoga Allah merahmati keduanya. Fil ibti'adi an ahlil bida'i, terkait ya ibti'ad, atar yang berisi agar kita menjauhi ahli bid'ah. Wa'adami sama'in hatta qira'atil qur'ani minhum, tidak mendengar durus, kajian, nasihat dan semisalnya dari mereka. Nah, walaupun itu adalah bacaan Al-Qur'an dari mereka, menjauh dari ahli bid'ah dan tidak mendengar dari mereka. Wala kalimah, wala nisfi kalimah, tidak satu kata, tidak pula setengah kata. Kenapa? Karena bahayanya. Kaifa tunazzalu hadhihi al-atharu ala ashritati ahli al-bid'i wal hizbiyyin? Bagaimana ya menundukkan athar-athar tersebut? Ini bagaimana athar-athar itu diposisikan terhadap kaset-kaset rekaman-rekaman ahli bid'ah dan hizbiyun. Fala tusma'u asyritatuhum, apakah kaset-kaset mereka, rekaman-rekaman mereka tidak didengarkan? Ya, enggak mendengarkan rekamannya, audionya, tulisannya dan semisalnya. Qala Syekh hafizahullahu taala, hadha at-tahdhiru ma jaa'a an ibni sirina wa ayyuba faqat. Peringatan ini tidaklah semata-mata datang dari Ibnu Sirin, demikian pula Ayyub Syikhtiyani, enggak, tidak sebatas dua imam tersebut. Bahkan kata beliau hafizullah, jaa'a minallahi azza wa jalla qabla dhalik. Ya. Bahkan peringatan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak mendengarkan mereka. Wa min rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa minas sahabati, demikian pula dari para sahabat. Wa minat tabi'in, demikian juga dari para tabi'in. Wa immatil Islam, dan para imam kaum muslimin. Jadi sangat banyak peringatan tersebut datang dari Allah, dari Rasulnya, dari para sahabat, tabi'in, dan para imam kaum muslimin. Ini menunjukkan prinsip yang hendaklah senantiasa kita perhatikan dan kita praktekkan pada diri-diri kita. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Syekh, inna salamata la ya'diluha syai' wa yanbaghi lidh-dha'ifi alla ya'ridha nafsahu lil fitani, dan sepatutnya bagi orang lemah, itu kita, ya, orang-orang seperti kita amat sangat lemah, dhaif jiddan, ya. Sepatutnya bagi orang lemah agar tidak melemparkan dirinya kepada fitnah-fitnah, syubhat, ya, yang akan melemparkan dirinya kepada kehancuran. Hati-hati. Nah, wa an yan'a bi nafsihi an ahli al-bid'ah, dan hendaklah dia menjauhkan dirinya, yan'a bi nafsi, menjauhkan dirinya dari ahli bid'ah. Ya, as-salamatu la yu'adilu asy-syai', as-salamatu la ya'dilu asy-syai', keselamatan itu tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu pun. Ya, di sini sekali lagi apa yang disebutkan atau dijawab oleh Syekh, perkara-perkara yang menjadi jawaban Syekh Hafizullah Ta'ala menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ya, untuk kembali kepada prinsip-prinsip salaf, mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Seorang tidak cukup belajar, ya, kemudian dia juga mengambil dari ahli bid'ah awal ahwa. Nah, dia harus belajar, beramal, dan menjauhi ahli bid'ah wal ahwa. Wallahu a'lamu bissawab. Al-muadzin fal yu'adzin.